Aduh, stres deh. Bilang kalau abang cepat pulang, tapi yang ku dapat hanyalah transferan uang. Aku sudah bilang kalau abang cepat pulang, tapi yang ku dapat hanyalah transferan uang. Memang aku senang, tapi hati jadi bimbang. Rasa gak tenang, duh stres deh. Cuma kurang kasih sayang abang. Uang aku punya, parasku jelita. Cuma kurang kasih sayang abang. Duh, stres deh. Aku sudah bilang kalau abang cepat pulang, tapi yang ku dapat hanyalah transferan uang. Kalau abang cepat pulang, tapi yang ku dapat hanyalah transferan uang. Ku sudah bilang kalau abang cepat pulang, tapi yang ku dapat hanyalah transferan uang. Memang aku senang, tapi hati jadi bimbang. Rasa gak tenang, duh stres deh. Kurang kasih sayang abang. Aduh, stres deh.